ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudari, tuan-tuan dan puan-puan, jemaah salat subuh di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala ataupun yang menyaksikan melalui media di mana pun berada, alhamdulillah kembali Allah mengizinkan kita dengan rahmat dan karunia-Nya untuk sama-sama berada bertemu insyaallah menyambung kaji dan ilmu. Salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam yang telah berjihad fi sabilillah, menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan menjelaskan agama ini kepada ummah dengan sejelas-jelasnya sehingga sampai kepadanya masa dia dipanggil Allah SWT dan Allah ridha kepadanya dan dia ridha kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan selawat ini menambah derajat kita, semakin banyak rahmat dan ampunan dari Allah untuk kita, dan semoga di hari kiamat kita diberikan pula hak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, kaji kita berat. Kaji kita berat memang, karena masalahnya masalah yang membuat persimpangan jalan antara yang istiqamah lurus dengan yang tidak istiqamah melenceng, yang meyakini bahwa agama ini sudah terang oleh Nabi dengan yang masih mencari yang kelam-kelam yang dianggap terang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kira-kira dan rasanya. Oleh sebab itu perbedaan umat dalam masalah akidah itu melahirkan berbagai firqah, yaitu aliran. Tapi kalau perbedaan mereka dalam ijtihad masalah hukum fikih misalnya, tidak melahirkan firqah. Makanya imam yang empat tidak berfirqah, mereka semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada nama lainnya, tidak ada nama lainnya kecuali ahlu sunnah wal jamaah mazhabnya ini Syafi'i, ini Hambali, ini Maliki, ini Hanafi, dan ini Zahiri. Tapi secara apa mereka tidak punya aliran, bukan aliran. Tapi kalau dalam agama, dalam akidah berbeda, timbullah berbagai aliran. Makanya aliran Qadariyah lahir karena akidah tentang qadar, qadar dan qadar, melenceng dari jalan sunnah. Jelas ya? Kemudian lahir aliran Jabriyah juga karena akidah. Lahir aliran Syiah karena keyakinannya bahwa Abu Bakar dan Umar telah merampas hak Ali menjadi khalifah. Keyakinan lagi, bukan masalah hukum, fikih, ibadah dan sebagainya. Dan lahir pula aliran Mu'tazilah yang menuhankan akal, bahkan sampai-sampai di antara mereka ada yang punya statement yang kufur pada Allah, yaitu Allah takut pada logika. Ada yang sampai seperti itu. Ya, ada yang mengatakan itu, ini perkataan kufur. Walaupun orangnya secara ta'yin, ya kita harus terangkan dulu. Tidak kita kafirkan langsung orangnya ya. Tapi yang mengatakan ini perkataan kufur. Nah, masyarakat kiram dirahmatullah, mereka tidak menerima apapun keyakinan tentang Allah yang tak masuk logikanya. Sehingga Allah tidak punya sifat satupun. Karena kalau punya sifat berarti menyerupai makhluk. Lahir pula cabang-cabang daripada aliran ini yang sumber mata airnya sama, cuma ada yang sudah disaring lah. Nah, yang disaring cuma saringannya banyak yang bocor. Nah, itu masalahnya, saringannya banyak yang bocor. Sebab apa? Sudah ada telaga yang jernih pergi juga ke telaga yang keruh. Itu masalahnya. Jadi telaga yang jernih kan jelas Al-Quran dan Sunnah, seperti kata Ibnul Qayyim rahimahullah, man akhadzal ilma min aidil ilmi sabat. Siapa yang ambil ilmu dari mata airnya ilmu itu kokoh. Ya, Al-Quran Sunnah, makanya orang yang pegang Al-Quran Sunnah kokoh, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Wa man akhadzal ilma min jarayanihi akhadzathu amwajul fitani wasyubuhat. Siapa yang ambil ilmu dari aliran-alirannya, aliran-aliran sungai kan, itu apa istilahnya? Iya, ada alirannya, das, daerah aliran sungai. Jadi dasman dari daerah aliran sungai laki-laki, daerah aliran sungai diambil dari aliran-alirannya, maka akhadzathu amwajul fitani wasyubuhan. Kalau sudah di aliran, di hilir, dah banyak gelombangnya. Mereka akan terombang-ambing oleh gelombang fitnah dan syubhat. Wakhtalafat alaihil aqwal. Atau sebelumnya, wakhtalafat alaihil aqwal. Subhanallah. Ada sebelumnya, wakhadathul al-ibarat. Wakhtalafat alaihil ibarat. أخذته أمواج الفتن والشبهات ومالت به العبارات ومالت به العبارات dan cenderung kepada retorika. Jadi kadang-kadang retorika mengalahkan data. Makanya kalau antum nak berperkara, ambil pengacara yang paling ahli bah retorika, yang hak bisa jadi batil, yang salah bisa jadi benar. Iya toh? Ada pengacara di sini? Coba kasih tahu saya. Iya, makanya pengacara kira hebat tuh yang paling pintar retorika. Ya, kalau hukumnya bisa 30 tahun bisa menjadi 3 tahun nanti itu. Karena pandainya memainkan retorika. Jadi nanti dalam ilmu agama pun nanti yang ahli sunnah bisa jadi ahli bid'ah dengan retorika. Tapi yang benar-benar ahlu sunnah tidak sabit. Walaupun disebut oleh Mu'tazilah, Imam Ahmad sebagai dalun mudil, Imam Ahmad disebut oleh orang Mu'tazilah sebagai sesat menyesatkan. Ahli bid'ah. Yang ahli sunnah mereka. Tapi tidak pakai sunnah. Jadi Mu'tazilah waktu itu menuduh Imam Ahmad ahli bid'ah. Dan yang ahli sunnah siapa? Mereka. Walaupun mereka tidak terima sunnah. Hari ini ada enggak? Ada. Yang mereka bid'ahkan yang kalau boleh gunting kuku pun harus pakai sunnah. Garut kepala pun harus pakai sunnah. Ah, ini namanya hasyawiyin. Orang yang picik pikirannya. Siapa ahli sunnah? Yang kami yang bisa nolak sunnah itu ahli sunnah asli. Yang menerima sunnah apa adanya itu ahli bid'ah atau ahli sunnah palsu. Allah musta'an. Dengar retorika lagi. Wa malat bil ibarat wa ikhtalafat alaihi al aqwal. Dan mereka cenderung oleh apa namanya? Ikhtalafat alaihi al aqwal, bingung untuk menentukan mana pendapat yang benar. Oleh sebab itu lahirlah nanti kaedah-kaedah jangan menyalahkan. Kalau orang tak salah, tak takut disalahkan. Ya. Biasanya yang bilang jangan salahkan, biasanya yang memang tak yakin dia dengan kebenarannya. Tapi kalau orang yakin dengan kebenarannya, paham dia ini salah, ini nah, lawan salah aja. Ini salah, ini benar. Antum katakanlah pula seperti itu. Dan yang menentukan itu nanti bagaimana data, fakta dan berita yang sahih. Maka lahir aliran-aliran dalam agama bila akidah. Nah, dari Mu'tazilah ini disaring-saring nanti lahir aliran Kullabiyah. Lahir pula Jahmiyah. Lahir pula apa lagi? Al-Kalamiyah. Lahir Karamiyah. Lahir pokoknya iya-iyanya banyak. Sampai Asy'ariyah, Maturidiyah dan seterusnya. Sehingga punya nama-nama. Makanya seperti kata Imam Sufyan Ibn Uyainah atau yang lainnya, Ahlus Sunnah itu tak punya nama kecuali Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tidak ada iyah-iyah yang lainnya. Kalau ada nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah Ad-Dasmaniyah, wajib dicuriga. Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Ustaziyah, itu mesti dicuriga. Karena nama Ahlus Sunnah itu nama yang Allah berikan kepada, Rasul yang berikan kepada mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas? Jadi kalau lah pakai iya-iyah nanti, pakai nisbah nisbah, selain daripada yang dinamakan dalam Al-Quran, maka barangkali ada sesuatu di dalamnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ikhtilaf dalam masalah akidah ini berat. Maka dari awal saya dah ingatkan antum, dah usah kita ngaji ini. Tapi antum maksa juga. Jadi siap-siap aja lah. Ya, berat memang. Memang berat. Dari seluruh pihak. Baik pihak yang ahlus sunnah sendiri ataupun dari pihak yang mengklaim ahlus sunnah padahal tidak suka dengan sunnah. Ya, ma'asyar kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah pada kesempatan kita yang kemarin sampai pada pembahasan tentang istiwa'ullahi ala arsyih. Kenapa ini dibahas? Karena ini yang sering dibahas, yang diperselisihkan di kalangan ahlus sunnah dengan yang mengaku ahlus sunnah juga atau yang tidak mengaku ahlus sunnah. Masyarakat kiramnya tentang istiwa Allahi ala arsyih. Ayat-ayat dalam masalah ini terang benderang. Hadis-hadis dalam masalah ini jelas sejelas-jelasnya. Kemudian perkataan as-sahabatu ridwanullahi alaihim wa tabi'una lahum bi ihsan juga tidak sedikit. Bahwasannya Allah berada di atas arasnya. Bahwa arasnya di atas langitnya. Di atas langit ketujuh. Ini di kalangan as-salaf tidak ada khilaf. Di antara as-salaf tidak ada khilaf. Nah, lahirlah pemikiran-pemikiran khalaf tadi. Pada awalnya mereka mengaku mereka khalaf memang. Sehingga lahir dulu ungkapan as-salafu aslam wal khalafu a'lamu wa ahkam. Wah, lebih hebat. Jadi yang salaf itu memang lebih selamat karena mereka tidak membahas-bahas. Kalau kita lebih berilmu dan lebih hikmah. sebab pembahasan kita lebih mendalam. Dan disinilah letak awal, mulai titik awal berpisahnya mereka dengan jalan yang benar. Menganggap as-salaf kurang ilmunya, kita dalam ilmunya. Menganggap salaf dangkal ilmunya, mereka dalam ilmunya. Sehingga lemas dia dalam ketika menyelam itu. Nabi larang kita terlalu menyelam, dia nyelam juga. Habis nafasnya. Lome dia dalam air. Sehingga setiap pembahasannya selalu berujung pada kebingungan. Semuanya pasti tidak, tidak, tidak. Nah, kalau menidak kan paling mudah aja. Memang iya katanya yang payah. Ya kan? Mau berbini katanya. Tidak, selesai masalah. Tapi kalau coba mau katanya. Banyak yang harus diurus kan? Iya tak? Kan banyak yang mau diurus. Mau tidak antum berinfak? Tidak katanya. Selesai masalah. Tapi kalau bilang mau tidak? Siap. Berapa? Kan tanya lagi. Berapa meter? Kalau wakaf tanah misalnya. Atau untuk bikin bangunan berapa meter antum tanggung? Kalau bangunan kita 3 juta 1 meter. Antum berapa meter? Cepat. Nah, kan banyak konsekuensinya. Habis itu berapa kali angsur, habis itu satu bulan ditagih gitu ya. Makanya menidakkan itu paling paling mudah. Mau ke musala? Enggak. Tapi kalau mau, ya mesti berwudu. Iya dah. Habis wudu mesti pergi ganti baju. Habis itu pakai minyak wangi. Habis itu menuju masjid. Habis itu nunggu-nunggu orang pula, lama pula imam datang. Misal, kan? Apa salat? Imam panjang pula. Dan seterusnya. Habis zikir. Jadi mengiyakan itu ada konsekuensi. Menidakkan sangat mudah. Makanya orang yang ingin mudah kerjanya selalu suka menidakkan. Jelas ya? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya menafikan itu dalam bab apapun paling mudah. Paling mudah. Makanya orang yang seperti itu terbawa pula dalam amaliyahnya mempermudah-mudah masalah. Kan cuma sunat. Kan cuma makruh. Kalau sunat tak apa-apa ditinggalkan. Makruh, ayo kerjakan. Allah musta'an. Terbalik. Kalau yang tidak. Al-sunnah yang sesungguhnya tidak. Yang sunnah rugi ditinggalkan. Yang bid'ah. Apa namanya? Yang apa lawannya tadi? Makruh itu rugi bila dikerjakan. Makanya kita biasa. Yang biasa ketat dalam masalah akidah. Juga ketat dalam masalah ibadah. Ketat juga dalam masalah muamalah akhlak dan adab. Baik. Kembali ke istiwa Allah SWT. Maka ayat-ayat, hadis-hadis banyak dalam masalah ini. Beliau sudah menyebutkan beberapa ayat kemarin. Seperti dalam surat Yunus 6. Surat Yunus. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd. Kemudian dalam surat As-Sajdah. Kemudian juga surat Sajdah, surat Fatir, surat Al-Mulk. Nah, beberapa ayat disebutkan. Kemudian diceritakan pula ketika Haman diminta atau diperintahkan oleh Firaun untuk membangun bangunan yang tinggi. Apa sebab? Dia tidak percaya pada Musa ada Tuhan di atas. Maka saya nak periksa sampai ke atas. Nak periksa sampai ke atas. Ada yang bertanya, ada dalilnya Musa mengatakan Allah berada di atas? Karena jawab antum, si Allah lalu bilang ada pandai balaghah. Ini membalaghatil Quran ketika dia menyebutkan ya apa namanya iblis, astagfirullahalazim. Coba Firaun ingin melihat Tuhan ke atas. Di sini dalil bahwa dia menafikan Tuhan di atas. Kenapa dia nafikan? Karena ini perkataan Musa. Jadi di ayat ini ada dalil Musa mengatakan Allah di Tuhannya di atas. Nah, Fir'aun ingin membuktikan bahwa Tuhan Musa bukan di atas. Maka dia bangun piramid. Bagi dibangunnya piramid. Jelas, kan? Jadi dalam ada secara tereksplisit sebutan bahwa Musa mengatakan Allah di di atas. Tapi kalau bagi yang mengatakan, kalau kadang-kadang mengklaim pandai balaghah bahasa Arab, ahli nahwu dan sharaf, tapi memang hami ini juga kadang-kadang tumpul juga. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dia Al-Qur'an tidak bertele-tele dia. Ketika dia menyebutkan Fir'aun nak bangun bangunan tinggi untuk melihat Tuhannya Musa. Di mana kalau bangunan tinggi berarti di atas. Dia bilang la'alli ablughul asbab, agar saya sampai ke tangga-tangga asbabas samawati, yaitu tangga-tangga langit. Nah, terus li'attal apa? Hatta attal ila ilahi Musa, supaya sampai saya melihat Tuhannya Musa. Kalau benar ini, wa inni la'adhunnuhu kadhiba, saya yakin dia bohong. Tinggal lagi membuktikannya. Nah, gitu ya. Menurut perkiraan saya, Musa itu bohong ketika mengatakan Allah di atas. Maka saya nak buktikan ke antum sekarang. Tapi dia Tuhan, minta juga bantuan orang bangun. Dia kan ngaku juga itu sebagai Tuhan, cuma dia tidak mau mengakui ada Tuhan selain dirinya. Makanya Musa bilang bahwa Rabbnya di atas. Kalau seandainya Musa bilang Rabbnya di mana-mana, bingunglah Fir'aun sebenarnya. Kemana nak dicari ini? Ini antum mengada-ngada nih Musa. Lebih dituduhnya lagi Nabi Musa mengada-ngada. Jadi karena Musa bilang Tuhannya di atas, maka Fir'aun membangun bangunan tinggi untuk sampai ke tangga langit supaya bertemu dengan Rab Musa. Maka dia sebagai alasan, menurut saya Musa itu dusta. Jadi kalau ustaz didustakan oleh orang hari ini, tanang aja ustaz. Yang penting antum ni Al-Qur'an, ini hadis, ini pemahaman as-salaf di dalamnya. Selesai masalah. Nah, kalau ada yang bilang salaf itu lebih selamat, kami lebih berilmu, lebih bijak. Ini bertentangan akhi. Yang lebih selamat itu yang berilmu dan yang bijak. Maka yang benar adalah as-salafu a'lam wa ahkam wa aslam. Ya, bahwa as-salaf itu lebih berilmu, lebih hikmah, dan lebih selamat. Ini selamat tapi tidak berilmu, mana ada? Macam-macam. Jadi kadang-kadang orang kalau mengikuti akal seperti kehilangan akal. Mereka terlalu mengikuti akal seperti tidak berakal. Mengumpulkan dua yang bertentangan. Dia lebih selamat, tapi ilmunya kurang. Kita aja sekarang, kalau antum tidak tahu jalan ke suatu tempat, lebih duluan pula sampai daripada yang tahu. Pakai lemu tu. Pakai lemu tu, bukan pakai ilmu. Jadi tidak mungkin lebih berilmu, yang kurang ilmu lebih selamat daripada yang berilmu. Ini dah lacah jalan dia ke bang, lacah tahu enggak? Enggak tahu ya. Sudah gimana jalannya? Enggak payah menyebut bahasanya. Sudah sering sekali dia ke, misalnya untuk orang Medan ya, ke Medan. Saya baru dua kali ke Medan. Nah, dia enggak hafal jalan. Saya pula yang hafal jalan. Masuk. Nah, saya belum hafal jalan, tapi lebih duluan sampai daripada yang hafal jalan. Kecuali macet di jalan, itu lainlah hal. Nah, kecuali jalannya macet. Masyarul kiram ni rahmati Allah. Jadi Musa didustakan oleh Fir'aun dengan cara Musa ingin buktikan ke masyarakatnya bahwasanya saya sudah naik ke atas, sudah sampai ke langit. Tidak ada Tuhan Musa itu. Tidak ada Tuhan Musa itu. Tidak di atas itu. Berarti di mana dia? Entahlah, entah di mana-mana. Allah musta'an. Baik, sampai di sini kemarin. Wa ulama'ul ummah qala rahimahullah, ulama-ulama umat, wa a'yanul a'immah, dan imam-imam yang terkenal, minas salafi, dari kalangan as-salaf, rahimahumullah, lam yakhtalifu, tidak pernah berselisih pendapat, fi anna Allah ta'ala, bahwasanya Allah ala arsyihi, di atas arasnya. Wa arsyuhu fawqa samawatihi, dan arasnya ada di atas langit-langitnya yang tujuh. Tidak ada ikhtilaf. Ini kalau siapa yang mengklaim ada khilaf dalam masalah itu, kita katakan hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawa sini riwayatnya bahwa ada secara spesifik ulama as-salaf mengatakan tidak Allah tidak mungkin di atas arasy. Insya Allah jungkir balik tak ada. Ya, jungkir balik kaki ke atas tidak akan ketemu. Bahwa ada ikhtilaf di kalangan as-salaf bahwa arasy itu di atas langit, dan langit itu di atas, ya di atas bumi. Ya, tapi bumi bundar Ustaz nih, sekali-kali langit di bawah ya. Ya, kan ada yang mengatakan langit bundar. Terus bumi bundar berarti langit bundar juga. Nah, ini masalahnya. Makanya saya tidak yakin dengan bumi bundar itu. Tuan-tuan silakan aja, itu urusan antum. Khilafi aja kita masalah ini. Ya. Ustaz, bumi bundar apa tidak? Atau picak? Ala kulli hal antum tanya aja nanti orang yang dilihat di peta itu yang sekarang posisinya bawah, telepon aja. Oke, antum langit antum di mana? Jawabannya? Di atas atau di bawah? Coba lihat. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Antum kenal siapa coba? Orang kalau di peta seperti Amerika Latin kan di bawah. Australia, ha? Australia di bawah kita kan? Tapi mau antum telepon ada teman saya Australia. Antum pandai bahasa Inggris kan? Tanya sekarang, langit antum di mana? Pasti jawabannya di atas. Gimana itu? Ha? Bingung antum jadinya. Makanya jangan ikut yang membingungkan. Ikut yang meyakinkan. Makanya Allah sebut bumi itu mihadan sebagai hamparan. Wallahu a'lam. Ini juga dua kutub pendapat ini. Dalam masalah ini. Kalau masalah dia terlihat bundar di kamera, barang berputar pasti terlihat bundar, iya kan? Barang berputar terlihat bundar, apalagi berputarnya cepat. Cepat tuh berputar cepat-cepat. Kami foto nanti, ternyata si pulan itu bundar rupanya. Karena dia berputar. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi terserahlah, nak bundar bukan atau tidak, yang jelas langit tetap di atas. Di posisi manapun antum di bumi ini. Kita buktikan, serius ini sih. Mau antum telepon enggak? Hah? Saya enggak pandai bahasa Inggris, walaupun guru bahasa Inggris. Ya, sebab banyak kita guru Nahu tak pandai bahasa Arab. Guru bahasa Arab banyak tak pandai bahasa Arab. Guru Nahu tak pandai Nahu. Lebih baik tidak pandai Nahu tapi pandai menggunakan Nahu. Atau kalau tanya Abu Bakar Siddiq nanti, apa hukumnya mubtada marfu atau mansub? Tidak ada istilah mereka itu. Tapi tetap kalau dia ucapkan marfu mubtada, jelas? Nah, mereka tidak ada teori-teori itu. Teori itu keluar di saat bahasa sudah rusak. Karena bahasa kita rusak hari ini, maka keluarlah tata bahasa. Dulu tidak ada orang pakai tata bahasa, tapi bahasanya bagus. Ya kan? Tapi setelah rusak baru ada ilmu tata bahasa. Jelas ya? Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dulu alam ini tidak rusak, sehingga tidak ada undang-undang kehutanan. Ketika hutan dirusak orang, lahir undang-undang kehutanan. Dulu orang berhutang setahun dibayar, makanya tidak ada undang-undang perhutangan, undang-undang berdata. Setelah orang hutang sehingga tidak dibayar, lahir undang-undang tentang utang, karena rusak. Karena rusak. Jelas? Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak ada ikhtilaf di antara salaf bahwasanya Allah di atas arasnya, di atas langitnya, dan Allah di atas arasnya. Jelas? Yusbituna lahum min dzalika ma atsbathahu Allah ta'ala wa yu'minuna bih. Mereka menetapkan bagi Allah yang itu apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman dengan itu. Wa yusaddiquna ar-rabb jalla jalaluhu bi khabari, karena konsekuensinya membenarkan Allah Rabb-nya dalam khabar itu. Allah yang beritakan. Ya, adab kita kepada Allah ya kita benarkan apa yang Allah beritakan. Lalu Allah beritakan antum ingkari berarti antum kurang. Allah menyampaikan begini saya. Antum bilang tidak. Namanya apa? Kurang? Kurang adab. Antum kurang adab dengan Allah Taala. Dia yang katakan. Dia menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab mubin yang menjelaskan. Lalu dia sendiri yang berbicara dengan bahasa Arab yang dia gunakan itu. Lalu antum paham maknanya dengan bahasa Arab yang asli itu. lalu aku tidak terima beritanya. Namanya apa? Namanya apa? Tongkau. Namanya tongkau. Legendary ikutnya dayennya kan. Saya sudah bilang begini, kamu tetap tidak mau membenarkan. Nanti kita tidak beradab sama Allah Tabaraka Ta'ala. Onda menurut akal saya. Tanya, kalau andainya akal antum lebih hebat dari sahabat. Tidak ada sahabat yang nanyakan kepada Allah, ya Rasulullah, tidak bahaya nih Rasulullah menurut akal. Ya tidak bahaya, kalau kita tetapkan Allah di atas aras, berarti Allah bertempat, tidak bahaya ini. Tidak ada pertanyaan itu. Tidak ada pertanyaan itu. Berarti mereka paham makna yang asalnya. Makna asli. Jangan nanti dapat pula, oh makna istawa itu banyak artinya, ada maknanya tumbuh dan berkembang, ada maknanya sudah awalnya lemah jadi kuat. Ini tidak masuk konteks ini tuan. Yang dipaksa pula bahasa itu bahasa ketika kita belajar bahasa Arab, iya. Sekarang kita sedang belajar akidah, jelas. Jadi mungkin dipasangkan, Allah awalnya lemah sudah itu kuat. Hah? Bisa? Tidak masuk. Atau misalnya awalnya belum tumbuh, habis itu tumbuh. Masuk? Awalnya, tangkainya kecil, habis itu tangkainya kokoh. Masuk? Tidak masuk dalam bab ini. Jadi jangan dikatakan, oh saya tidak tahu makna itu. Alhamdulillah, antum belum lahir, saya sudah belajar bahasa Arab. Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kita konteks ini sekarang konteks akidah. Makna istawa dalam sifat yang disebutkan kepada Allah. Tidak mungkin disebutkan Allah awalnya butir, habis itu ditanam, tumbuh, berkembang. Wastawa ala suqihi. Masuk? Ini bukan ini makna ini maksud. Makanya kita tinggalkan makna itu. Bukan berarti kita tidak tahu, tapi itu tak masuk dalam bab asma was sifat. Sengaja kita tinggalkan itu. Jelas? Ini jolek tak? Kalau ini jolek, dia ada banyak tidak jolek. Dia buat asal bercita, maksudnya hebat condong. Masya Allah. Wa yu'minun afwan wa yutliquna ma atlaqahu subhanahu wa ta'ala min istiwa ila al'arsy, dan mereka menggunakan redaksi secara mutlak seperti Allah menggunakannya tentang dirinya. Wa yumirruna 'ala dhahirihi, dan mereka menimrarnya, yaitu memberlakukan makna itu secara zahir. Wa yakiluna ilmahu ila Allah, dan mewakilkan, menyerahkan ilmu tentang kaifiatnya. Tidak mungkin ilmu tentang makna di sini, karena dia katakan menerima makna tadi dari awal. Berarti makna ilmu di sini ilmu tentang kaifiatnya, bagaimana istiwanya, kita tidak tahu. Kita tidak diberitahu. Kalau kita coba-coba cari tahu, nanti akhirnya kita terpaksa cari tahu untuk makan. Jelas? Lapar kita. Karena cari-cari tahu sesuatu yang tidak mungkin sampai kepadanya. Maka keedah yang kita sebutkan kemarin, masih lupa ya? Ada tiga keedah kemarin? Masih lupa? Saya ulang lagi. Yang pertama, beriman secara totalitas kepada apa yang Allah katakan tentang dirinya, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan tentang dirinya tadi. Yang kedua, tidak mungkin mencari kaifiatnya. Tidak mungkin mencari kaifiatnya. Yang ketiga, menafikan seluruh yang terbayang oleh kita ada sifat Allah yang menyerupai sifat makhluk. Mentanzih Allah. Nah, inilah jalan yang paling lurus. Kita tidak tolak ayat, tetapi kita tolak menyerupakan. Makanya ketika kita mengatakan Allah istiwa berarti mujassim, antum yang salah paham atau gagal paham. Tidak ada lazimnya bahwa menerima makna mesti mengatakan kaifiat. Tidak ada lazimnya. Tidak ada lazimnya itu. Sama misalnya, antum kenal si fulan, ya namanya saya kenal, tapi bagaimana orang saya tidak kenal. Jelas kan? Kita aja yang nampak-nampak ini, kalau sempat misalnya, antum siapa nama? Misalnya Edi, siapa nama? Haji, taib. Apa Haji? Taib. Antum kenal Haji? Kenal, sering hadir di majlis saya. Bagaimana orang? Oh, itu tidak saya tahu. Saya tidak serumah dengannya. Karena tidak tahu saya. Ini yang senampak aja. Paling bentuknya aja. Kalau bagaimana kita tidak tahu. Apakah sudah beristri atau belum? Sudah belum? Sudah. Oh, alhamdulillah. Baru saya tahu tuh. Naam. Duitnya berapa? Banyak apa sikit? Nah, saya tidak tahu ini. Jadi kalau muslimin, kalau sempat ada yang nanya, apa sempat dia melamar yang kedua kali pula. Ada yang calon mertua nanya saya tidak bisa jawab. Jadi saya tahu namanya. Berapa banyak yang terkah hanya tahu namanya. Demikian pula dengan apalagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin kita kenali kecuali melalui beritanya. Maka sepanjang beritanya hanya sampai pada nama di antara nama sifatnya, kita hanya sampai di situ pula. Kaifiatnya wallahu alam. Karena Allah sudah jelaskan. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tak mungkin diliputi oleh pandangan kita dan dia yang meliputi seluruh pandangan. Walaupun kita berkeyakinan seperti yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul bahwa kita akan melihat Allah, tapi apakah bisa meliputinya? Tidak. Penglihatan kita tak bisa meliputinya. Karena Allah lebih besar daripada daya tangkap penglihatan kita. Jelas? Jadi antara melihat dengan meliputi beda. Meliputi lebih artinya melihat dari seluruh sisi. Kita melihat mungkin dari sebagian yang Allah izinkan. Maka penglihatan kita tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak bisa menjadi dalih untuk menafikan melihat Allah di akhirat seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah dan yang mengikuti cara berpikir mereka. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Taib wa yaqulun, mereka percaya beriman tanpa tasbih, tanpa tanpa tasbih, tanpa tamtsil, tanpa ta'til, tapi dan menafikan seluruh keyakinan yang menisbatkan atau menyamakan Allah dengan makhluk. Wa yaqulun, dan mereka berkata amanna bihi kullun min indi rabbina, kami beriman kepadanya. Kullun min indi rabbina, semua itu datang dari sisi Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang berakal cerdas. Tidak mendapat pelajaran kecuali orang yang mendapatkan orang yang berakal cerdas. Ali Imran ayat 7. Kama akhbarallahu taala anir rasikhin, seperti yang Allah beritahukan tentang ar-rasikhin, yang kokoh fil ilmi, dalam ilmunya. Annahum yaquluna dzalik, mereka mengatakan itu. Waradiyahu minhum, Allah ridha dengan jawaban mereka itu. Fa'athna alaihim bih, sehingga Allah sanjunglah jawaban itu dalam firman-Nya tadi. Mereka berkata kullum min indi rabbina, amanna bihi kullum min indi rabbina, kami beriman semuanya datang dari Rabb kami. Ma'asyal kiram dirahmati Allah, kemudian beliau melanjutkan akhbarana Abu Hussein Abdurrahman bin Ibrahim bin Muhammad ibn Yahya al-Mu'alla qala haddatsani Muhammad ibn Daud bin Sulaiman Az-Zahid, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Daud bin Sulaiman Az-Zahid qala akhbarani Ali bin Muhammad ibn Ubaid Abu al-Hasan al-Hafiz min aslihi al-Atiq, telah menceritakan kepadaku Ali bin Muhammad bin Ubaid Abu al-Hasan al-Hafiz dari tulisan aslinya yang sudah lama. Jadi aslinya sudah lama. Haddathana Abu Yahya bin Bishr al-Warraq, telah menyampaikan kepada kami Abu Yahya al-Bishr al-Warraq qala haddathana Muhammad ibn al-Ashras al-Warraq, ini Abu Kinanah. Jadi telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Ashras al-Warraq Abu Kinanah, ini orangnya seperti kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala muttahamun fil hadis, sehingga riwayat ini nanti tidak sahih dari Ummu Salamah. Qala hadatsana Abu al-Mughirah al-Hanafi, telah menceritakan kepada kami Abu al-Mughirah al-Hanafi dari Bani Hanifah. Jadi Hanafi bukan mazhab Hanifah, tidak, ini dari Bani Hanifah di Yamamah al-Yamami. Qala hadatsana Qurrah ibn Khalid, telah menceritakan kepada kami Qurrah ibn Khalid al-Basri anil Hasan, dari Hasan itu Hasan ibn Abil Hasan Abu Sa'id al-Basri, imam yang masyhur sampai ke Indonesia terkenal, sehingga banyak Hasan Basri di Indonesia. Cuma Hasan Basri Indonesia kaya-kaya, Hasan Basri aslinya enggak. Jadi kalau Indonesia banyak Hasan Basri yang kaya-kaya, Masya Allah. Baik. An ummihi, dari ibunya. Nah, ibu Al-Hasan Al-Basri juga majhulah, tidak dikenali siapa yang dimaksud. An ummi Salama, dari ummi Salama. dari Ummi Salamah, Ummul Mukminin, istri Nabi alaihissalatu wassalam. Seorang wanita yang cerdas dan juga terkenal cantik, cece, cantik dan cerdas. Nah, istri Nabi alaihissalatu wassalam. Fi qawli ta'ala, tentang firman Allah, Ar-Rahmanu al-arsistawa, Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, bersemayam di atas arsnya. Taha ayat 5, qalat, beliau berkata, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu maknanya tidak majhul. Artinya maklum. Lawan ghairu majhul berarti, makna ghairu majhul adalah maklum. Artinya diketahui. Kita paham makna istiwa, ya istiwa. Istawa yani ala wartafa. Taib, wal kaifu ghairu ma'qul. Cuman masalahnya bagaimananya tidak diketahui. Kalau makna istawa, ya maknanya istawa. Bukan makna istawa ala suqih, tidak. Bukan pula makna an-nabat wa qawya, tidak. Bukan pula maknanya adalah istawla, juga tidak. Nah, wal iqraru bihi iman. Mengikrarkannya itulah iman. Wal juhudu bihi kufrun, mengingkarinya kekufuran. Anda mulai keras kaji itu? Anda mulai keras kaji. Cuma riwayat ini tidak sahih dari Ummi Salamah. Tapi sahih dari banyak ulama setelahnya. Seperti dari Imam Malik, dari gurunya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dan ulama-ulama yang lain lagi seperti Abu Ja'far At-Tirmizi dan lain-lain. Tapi dari Ummu Salamah tidak sahih. Karena ada jadi Al-Ashras. Al-Ashras Al-Warraq Abu Kinana itu muttaham fil hadis. Tertuduh dalam hadis. Maksudnya tertuduh memalsukan hadis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian beliau katakan, wa haddatsana Abul Hasan ibn Ishaq al-Madani. Telah menceritakan kepada kami Abul Hasan ibn Ishaq al-Madani. Qala haddatsana Ahmad ibn Khadir Abul Hasan al-Syafi'i. Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Khadir Abul Hasan al-Syafi'i. Qala haddatsana Syadzan. Telah menceritakan kepada kami Syadzan, ini masyhur. Qala haddatsana Ibnu Makhlad ibn Yazid al-Qahistani. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Makhlad ibn Yazid al-Qahistani. Qala haddatsana Ja'far ibn Maimun. Telah menceritakan kepada kami Ja'far ibn Maimun. Taib, qala su'ila Malik ibn Anas an qawlihi. Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Malik, Imam Mazhab Maliki, ditanya tentang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, istiwa di atas arsy. Nah, lihat pertanyaannya, kaifa istawa? Bukan ma makna istawa. Jelas? Jadi pertanyaan orang itu kaifa. Ini nanti ada yang mempelintir lagi riwayat ini. Bahwa Imam Malik tidak mengetahui makna istawa. Karena mazhabnya tafwil. Setelah capek-capek memperjuangkan ta'wil, ternyata ta'wil tak bisa dipertahankan, akhirnya lari ke tafwil. Artinya tidak ada makna. Tidak tahu maknanya. Hanya Allah yang tahu maknanya. Karena ini masuk ayat mutasyabihat. Nah, lihat. Nah, kalau nanti ada yang mengatakan tafwid, ini yang ditanya orang bukan makna mas, tapi yang ditanya adalah kaifanya, kaifiyatnya, kaifastawa, bagaimana dia istiwa. Maka dijawab oleh Imam Malik rahimahullah, dan yang lain dia jelaskan Imam Malik lama termenung. Ya, karena pertama kali ditanya orang, berarti tidak pernah ditanya sebelumnya. Maka dia hukum nanti orang yang bertanya itu bid'ah. Karena tidak pernah ditanya oleh sahabat. Nah, sahabat tidak pernah tanya tentang kifiat istawa. Istawa ya istawa. Maklum. Maka jawab oleh Imam Malik, qala al-istiwa'u ghairu majhul. Al-istiwa' itu ghairu majhul. Tidak majhul. Artinya maklum. Berarti maklum apanya? Tidak mungkinlah Imam Malik main-main dengan jawaban maklum thubutnya. Maklum adanya dalam Al-Quran. Ya akhi, antum jangan main-main. Kalau itu tidak perlu disebutkan maklumnya, sebab Al-Quran sudah mutawatir. Bukan itu maksudnya. Karena pertanyaan tadi kaifa istawa. Jelas? Maka berarti kata Imam Malik maknanya masyhur, diketahui. Wal kaifu ghairu ma'qul. Bagaimananya yang tidak diketahui. Bagaimana yang tidak diketahui? Sebab apa? Tidak ada yang melihat langsung. Dan tidak ada pula yang melihat yang sama dengannya. Jelas? Nah, dari mana kita tahu istawa? Dari berita yang sampai. Yang sampai hanya istawa. Kaifanya tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Makanya tidak ada, tidak tahu kita kaifiatnya. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib, bukan mengimani Al-Quran secara umum. Itu kalau antum tidak beriman Al-Quran secara umum, sudah kafir dari awal itu. Tidak perlu dijelaskan lagi. Maklum bid-darura. Tidak perlu Imam Malik menjelaskan itu. Siapa yang mengingkari satu huruf Al-Quran, hukumnya? Jangankan satu ayat, satu huruf diingkari dari Al-Quran, hukumnya? Tidak mulai penakut nampaknya. Tadi berani nampaknya, kita takut-takut pula. Ini tidak ada khilafnya tuan. Jadi Allah musta'an. Siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran, hukumnya kafir. Ini maklum berdarurat. Tidak perlu dijelaskan oleh ulama besar seperti Malik. Orang itu bukan bicara tentang masalah beriman pada huruf Al-Quran. Tidak. Bicara tentang sifat istawa. Antum jangan balik-balikan, jangan pelintir-pelintir ni perkataan ulama. Tapi itulah. Jangan perkata ulama, kata Allah aja antum pelintir gimana? Tentu perkata ulama lebih mudah di pelintir. Jadi Imam Malik bukan ditanya tentang beriman pada Al-Qur'an, bukan. Bukan beriman apa hukumnya mengingkari satu kalimat Al-Qur'an, bukan. Karena sudah maklum itu bidarurah. Mengingkari satu huruf Al-Quran, misalnya alif lam mim, berapa huruf tu? Tiga. Antum ingkari alifnya, langsung aja lam mim. Ini alif bukan di Al-Quran, hukumnya? Hati-hati. Itu sudah maklum bidarurah. Tak perlu dijelaskan lagi. Jadi orang ini bukan bertanya tentang iman pada Al-Quran, tapi beriman pada istawa ar-Rahmanu ala arsis tawa. Sehingga nanti bukan pula maknanya, oh beriman pada adanya ayat itu dalam Al-Quran wajib. Itu bukan ini masalah kita. Imam Malik bukan ditanya itu. Ini sudah jelaskan dalam bab-bab lain. Bahwa beriman pada Al-Quran itu wajib secara mutlak. Tidak ada lagi masalah pembahasan itu. Yang dibahas tentang istawanya. Maka pertanyaannya kaifa. Maka mohon jangan dipelintir ya Ustaz ya. Jangan dipelintir. Nanti kita membodoh-bodoh Imam Malik jadinya. Membodoh-bodoh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik ditanya tentang kaifastawa. Bukan hal wujida istawa fil Quran, bukan. Al yajibul iman bi anna istawa mawjud fil Quran, bukan itu. Maka jawabannya bukan. Kalau itu maksud pertanyaannya, alam tara anna mawjud fil Quran? Tidak cukup kan? Tukan lihat ada Quran, dihafalkan. Tapi jawabannya bukan itu. Al istiwa'u ma'lumun atau ghairu majhul. Yang istiwa itu maklum maknanya, bukan maklum adanya. Kalau maklum adanya, orang itu semuanya rata-rata hafiz Quran mereka. Awak aja yang tidak hafiz. Kalau kita sudah hafiz juz 30 sudah hafiz namanya. Kalau orang itu yang hafiz itu hafiz 30 juz. Kalau kita enggak, juz 30 sudah hafiz namanya. Buktinya sudah ada drum band atau marching band nanti untuk khatam Quran. Awak dengan kecil khatam dulu dari awal sampai itu rupanya dari wadwa sampai anas. Ya. Dia tanya, bapak ada berapa kali khatam Quran? Udah lama Ustaz katanya, waktu SD dulu. Ya diresmikan dengan marching band itu, drum band. Oh berarti dah hafal dari Al-Fatihah sampai anas? Oh bukan Ustaz, kita baca wadwa sampai anas. Oh itu khataman itu rupanya. Allah musta'an. Memang istilah-istilah di Indonesia banyak yang masya Allah ganjil-ganjil dikit. Jadi kalau orang luar negeri kalau bilang hafiz itu hafiz 30 juz. Kalau kita tidak hafiz juz 30 sudah disebut juga hafiz. Allah musta'an. Sudah diwisuda hafiz hafizah. Hafiz hafizah ternyata dari wad duha sampai An-Nas. Wajarlah nanti pas tarawihnya wa duha sampai An-Nas. Nah. Kami khatam Quran Ramadan ini Ustaz. Berkali-kali tiap malam khatam. Tiap malam khatam. Apa rasanya? Ternyata baca Qul Huwallah setiap rakaat. Kan satu Qul Huwallah kan sepertiga Al-Quran. Jadi masalahnya bukan masalah percaya mengimani ayat ini Al-Quran. Ini kadang-kadang lucu nih sekarang nih. Pokoknya asal bisa jawab saja. Oh itu maksud Imam Malik tuh Al-Quran tuh ada dalam Quran. ini bukan main-main. Itu tidak ada yang mengingkari. Yang sekarang masalahnya yang dia istisqal itu bukan adanya ayat itu. Yang membuat dia bertanya itu bukan adanya ayat dalam Quran. Yang dia tanya itu kan gimana istawanya? Kan itu yang tanyanya. Kaifastawa. Bukan keberadaan ayat itu dalam Quran. Kalau keberadaan ayat dia sudah hafalkan sejak kecil itu. Dulu anak-anak itu belajar iman, kemudian belajar Al-Quran. Rata-rata anak-anak kaum muslimin itu, anak kaum muslimin rata-rata sudah biasa baca Al-Quranul Karim dan banyak hafiz daripada tidak hafiz pada masa itu. Jadi bukan yang ditanyakannya, ada enggak ayat istawa Al-Quran? Bukan itu. Antum jangan main-mainlah dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tapi yang ditanyakan adalah istawa itu memang ada, cuman bagaimana? Maka dijawab oleh Imam Malik, pertanyaan kamu ini istiwa itu jelas. Cuman keifanya itu yang tak tahu kita. Karena tidak diberitahu. Kalau kita tafsirkan nanti mandai-mandai namanya. Kalau kita tolak namanya tongkau. Mana yang baik? Orang tongkau atau orang mandai-mandai? Tahu mana tongkau? Madah. Kalau madah tahu bunyinya. Nyayil tahu juga. Iya. Kalau tidak mau terima maknanya berarti tongkau. Tahu tongkaunya? Apa itu masuk kan kamus nanti? Itu tidak mau menerima. Pergi, enggak katanya. Itu namanya tongkau. Ngeyel gitu. Kalau dimaknai dengan makna yang tidak ada aslinya seperti itu namanya mandai. Mandai-mandai. Mana yang hebat? Orang yang tongkau atau mandai-mandai? Hah? Nah ada yang hebat. Maka mazhab tafwid itu tongkau. Mazhab ta'wil mandai. Mandai-mandai. Mana yang hebat? Tidak ada satu pun. Maka mustahil mazhab ini ada di zaman salaf. Karena mereka bukan orang tongkau dan bukan pula mandai-mandai. Mereka tidak mau bergeser. Tadilah saya katakan sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bis sunnah faf'al. Kalau kau bisa sampai garut kepala pun mesti pakai sunnah. Coba bayangkan mereka. Kita yang menganggap enteng saja sunnah itu. Ya, kan cuma sunnah. Cuma sunnah. Antum jangan bilang sunnah itu semua satu-satu hukum. Ya siapa yang bilang? Saya tidak mengatakan sunnah itu satu hukum wajib semua. Tidak ada kita yang bilang itu. Cuman yang kita bilang adalah perintah Nabi itu adabnya ditegakkan. Kan begitu kan? Dan larangan Nabi itu indahnya ditinggalkan. Karena Nabi tidak mungkin melarang kecuali dia senang kalau ditinggalkan. Bukan justru senang kalau dilanggar atau dikerjakan. Kamu saya larang tapi kamu kerjakan hebat kamu ya katanya. Begitu juga ya. Antum bilang. Antum merintahkan anak pokoknya kita makan bersama supaya siang ini. Nah tiba-tiba ada yang makan duluan. Dengan jawaban kan tidak wajib dobi kan gitu ya. Kan tidak wajib. Senang antum. Senang tidak? Hebat kamu ya. Belum dapat duit sudah pandai menebat. Jadi bukan hebat seperti itu. Jadi kita tidak katakan memang sunnah itu ada yang wajib, ada yang sunat sifatnya. Itu kita sepakat itu. Cuman bedanya antara yang mencintai sunnah dengan yang mengabaikan sunnah. Yang mencintai sunnah baginya suruhan itu sekalipun hukumnya sunat berharga besar baginya. Karena itu peluang. Tapi bagi yang kurang mencintai sunnah, dia menganggap, dikerjakan, kan tidak wajib. Tidak wajib. Dan ini ruh ini boleh dikatakan tidak ada zaman sahabat. Yang ada zaman sahabat itu adalah Bila perintah Nabi mereka kerjakan, kalau larangan mereka tinggalkan. Bila ada halangan baru mereka ngadu ke Nabi. Ya Rasulullah, saya tidak sanggup Rasulullah. Nah, kalau tidak sanggup, ini solusinya. Gitu ya. Nah, kalau gitu baru dipahami oleh ulama. Kalau tidak sanggup, ternyata tidak ada denda. Berarti ini hukumnya jasuh sunat. Bukan maksud ulama itu, ini sunat, tidak usah kalian kerjakan. Bukan itu maksud ulama itu. Jangan salah paham. Antum aja barangkali yang salah. Yang salah paham. Ulama ketika menjelaskan itu supaya ya, yang meninggalkan karena terhalang tidak merasa kecewa. Jelas? Contoh konkretnya, ada seorang anak gadis pergi haji dengan keluarganya. Pergi haji. Sampai di Madinah, datang masa. Masa apa? Masa. Iya, tamu bulanannya. Padahal orang kita di Indonesia kan rata-rata di Madinah ada namanya program Arba'in. Kan ada? Ada Arba'in. Tidak pernah haji, tidak tahu. Belajarlah sekarang biar semangat pergi. Ada Arba'in. Artinya siapa yang sholat 40 kali sholat di Masjid Nabawi, selamat dari dua, selamat dari neraka, selamat dari kemunafikan. Jelas? Hadisnya daif. Ala kulihat. Tapi itu diamalkan ramai, karena dampak adalah aman. Nah, yang ini, memahami itu mesti ada kaitannya dengan pelaksanaan haji. Nah, sekarang kan tidak sampai 40 kali sholat dia kan? Kan orang haid kan haram sholat. Jangankan ke masjid, di rumah aja haram sholat. Akhirnya menangis lah dia. Hampir depresi pula dia. Karena salah tangkap tadi. Nah, disitulah baru kita jelaskan. Ini hukumnya sunat. Tentu diikutkan dulu dengan keyakinan dari awal kan pelaksanaannya. Nah, kemudian kita tambahkan. Sunat menurut sebagian ulama. Ya, sebagian ulama. Menurut sebagian hadisnya tidak sahih. Kalau kita tambahkan lagi, ada yang lebih sahih dari itu. Sekali sholat lebih afdal dari 1000 kali sholat. Kan adik kan sudah banyak sholat kan di Masjid Nabawi. Itu lebih dari 40. Mana yang banyak 1000 dari 40? Baru terang akalnya kembali. Alhamdulillah. Ini gunanya hukum itu dipelajari. Kalau sempat hukumnya hanya sunat dari awal, malas-malas dia ke Masjid Nabawi. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas ya? Jadi ulama mengklasifikasikan hukum itu bukan untuk ditinggalkan, bukan untuk dilanggar, bukan. Tapi maknanya untuk memberikan solusi bagi yang tidak mampu untuk mengeksekusi. Jadi nyaman jadinya. Enggak, ini kita enggak cenderung belajar hukum itu untuk meninggalkan yang diperintah atau melanggar yang dilarang. Sehingga ada kecenderungan. Kalau ada yang memfatwakan wajib, ini ustaz keras. Kalau yang memfatwakan sunat, ini baru ustaz. Kok bisa gitu? Ya, ini aliran keras. Ini aliran lunak. Apa sebab lunak? Boleh ditinggalkan. Alhamdulillah. Kalau tanya tentang larangan, tanya lagi ustaz ini. Haram katanya. Ini aliran keras. Tanya ustaz yang ini. Ini hanya makruh. Ini baru ustaz. Ini aliran lunak. Kenapa? Berarti bisa dikerjakan. Ini yang masalah. Akhirnya banyak sunnah yang mati dan banyak larangan yang tidak berhenti. Akhirnya apa? Susah kita untuk kembali ke yang dengan semboyan kota Madani itu. Kembali kepada model Madinah itu kan susah. Sebab apa? Madinah dulu tidak. Yang sunat dikerjakan, apalagi yang wajib. Yang makruh ditinggalkan, apalagi yang haram. Sekarang enggak. Yang sunat banyak ditinggalkan, yang makruh banyak dikerjakan. Akhirnya kebalikannya, bukan Madani, Madinah. Allah musta'an. Jadi bukan Madani tapi Miami. Allah muslim. Jadi kaum muslimin muslimat, Imam Malik katakan wal kaifu ghairu ma'qul, kaifnya tidak bisa diketahui. Taib wal imanu bihi wajib, mengimani istawa itu, bukan mengimani Al-Qur'an. Dan selesai itu masalah Al-Qur'an, bukan ini yang ditanya. Mengimani istawa itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, yang mengungkit-ungkit tanya tentang kaifiat ini bid'ah. Wa ma araka illa dhalan, saya yakin kamu orang sesat, kata Imam Malik. Coba. Wa amara bi ay yukhraja min majlisihi, lalu beliau perintahkan murid-muridnya keluarkan orang ini dari majlis. Ini tampang kesesatan. Menanya-nanyakan kaifiat itu, mempermasalahkan kaifiat itu mulai sesat. Makanya ketika orang mempermasalahkan istawa, kalau begitu bagaimana istawanya? Ah, tidak mungkin, pasti nanti bertempat. Pasti bertempat. Kalau gitu ditolak saja maknanya, mulai sesat kita. Nah, kalau kita tersesat dan tidak tahu tersesat, pasti mengira yang lain yang tersesat. Jelas ya? Antum sesat jalan, tapi belum sadar tersesat. Ketika ada yang jalannya lain, antum pasti tuduh orang itu salahnya? Salah pasti itu. Kapan tahunya? Setelah ketemu, oh ternyata betul rupanya saya yang sesat. Sama sekarang nanti, orang banyak yang mengira bahwa salaf itu ahli ta'wil dan tafwid. Tapi ketika nanti mereka baca, ini Sunnah Ibn Abi Asim, wafat 287. Nanti ada Sur Sunnah Lil Muzani. Dia baca satu-satu dan dipahami dengan benar menurut yang menulis, bukan menurut yang membaca. Karena menurut membaca di Al-Qur'annya diselewengkan orang nanti. Menurut yang menulis. Bahasa apa yang dia pakai? Sebab nanti banyak yang tukang takwil. Itu masalahnya, takwil itu jadi hantu jadinya. Ya, jadi hantu takwil itu. Jadi perkataan Allah dan Rasul diplesetkan, perkataan ulama pun disimpang siurkan. Kalau dibaca menurut yang menulis, bukan menurut pemahaman yang membaca. Ini ada orang, dia baca juga kitab Imam Al-Bukhari, tapi menurut pemahaman yang dia pahami, bukan menurut yang Imam Al-Bukhari inginkan. Ini sama-sama Sahih Bukhari bacaannya. Sama-sama Sahih Bukhari. Tapi tafsirnya yang diinginkan oleh Al-Bukhari dengan judul babnya nanti jauh dengan apa yang ditafsirkan oleh yang membacanya. Jelas ya? Demikian juga dengan Sunan Abi Daud. Makanya bab itu kan ditulis karena apa makna, apa nama intisari daripada riwayat. Apa yang dimaksud dengan riwayat? Itu yang dimaksudnya. Tapi ketika datang pensyarah yang berpemahaman menyimpang, maka disimpangkan pemahaman Imam Al-Bukhari rahimahullah, khususnya dalam masalah akidah ini. Makanya lil asab, seperti kata Syekh Abdul Karim Al-Khadir, kebanyakan yang mensyarah Sahih Bukhari itu orang belakangan yang sudah terkontaminasi akidahnya oleh akidah ahlil kalam. Akhirnya Imam Al-Bukhari ahlu sunnah tulen, tapi ketika membaca syarahnya seolah-olah Imam Al-Bukhari sebagai ahlil kalam. Maka tidak heran nanti kalau ada yang mengklaim Imam Al-Bukhari adalah mazhabnya Asy'ari dalam akidah, Syafi'i dalam mazhab. Bisa saja akan yang klaim. Dan bahkan nanti ada yang akan mengklaim Imam Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad sama akidahnya dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Ahli ta'wil atau ahli tafwid. Coba akan disamakan nanti itu. Dicari nanti yang terserondok-serondok, bisa riwayatnya tidak sahih atau bisa saja riwayatnya sahih tapi maknanya muhtamil. Artinya mengandung multitafsir. Kan manhajnya al-sunnah itu mengembalikan yang mutasyabihat ke yang muhkamat. Kalau ahlul ahwa wal bidah tidak. Gara-gara ada satu yang mutasyabihat, yang muhkamat hancur semuanya. Tahu bedanya Ustaz? Tidak tahu ya. Ini muhkamat dah pun tidak tahu gitu ya. Ini ada yang yakin. Jelas. Ini ada yang subuhat. Kurang jelas. Multi tafsir. Bisa ditafsirkan ini, bisa ditafsirkan itu. Mereka akan menafsirkan yang jelas ini dengan yang tidak jelas. Dah? Al-Sunnah tidak. Yang muhtamil ini, yang multi tafsir ini, dijelaskan dengan yang muhkam. Paham lu tak? Nampak payah paham lu. Makanya itulah perkataan Abdullah bin Abbas, juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan dari anak Abdullah bin Umar dan Abu Sa'id al-Khudri. Siapa yang berhujjah kepadamu dengan Al-Quran? Kan tinggi itu hujahnya. Al-Quran kan? Nih ayatnya. Ya. Ini ayatnya. Maka antum jawab nanti dengan sunnah. Apa sebab? Sebab Al-Quran itu multi tafsir. Zuwujuh. Bisa ditafsirkan ke sini. Yang ingin sesat, bisa dengan Al-Quran menyesatkan. Yang ingin dapat petunjuk, bisa dengan Al-Quran dapat hidayah. Iya tak? Apa kemarin contohnya? Lupa tentu ya. Ada di masa Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, ada golongan namanya Alawiyin, orang yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, menganggap Ali sebagai Tuhan. Tak pernah dengar ya? Untung tuan-tuan tak dengar, kalau tak salah ikut pula nanti. Nah, lalu oleh Ali bin Abi Thalib disuruh bertobat, dijelaskan bukan Tuhan, saya hamba Allah. Tak maunya, pokoknya Syekh Tuhan. Maksa dia. Ali katakan saya bukan Tuhan. Dijelaskan dengan petunjuk Nabi Allah. Tak mau dia. Akhirnya Ali ingin menyiksa mereka, membakar mereka. Oh, ingat mereka hadis Nabi alaihi salatu wasallam, la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak ada yang menyiksa pakai api kecuali Tuhan yang menciptakan api. Oh, betul nih Tuhan ini. Coba, hadis bisa menjadi alat kesesatan. Jadi maka hati-hati kaum muslimin dalam manhajus sunnah, selain harus memastikan kesahihan hadis dan menta'zim kesahihan hadis, itu hadis kan kalau Quran kan jelas sahih kan, kesahihan dalil, kemudian mesti benar cara pengambilan dalil. Sebab salah mengambil dalil seperti tadi akibatnya. Iya, ternyata Ali itu Tuhan karena dia nak menyiksa kami dengan api. Ada hadisnya itu, ada. Dan seberapa banyak amaliyah keyakinan hari ini akibat daripada keliru menafsirkan. Ayat juga, hadis juga, sahih juga. Oleh itu disinilah pentingnya seperti kata Imam Ibn Rajab rahimahullah dalam Fathul Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, kembali ke As-Salafus Salih, khususnya kepada sunnah Nabi dalam menafsirkannya. Nah sekarang istawa, khilaf kita. Tengok tafsir dalam hadis Nabi SAW. Okeylah, di antara makna istawa, istaulah. Walaupun ini salah besar. Karena istaulah seperti kata Imam Al-Azhari, bahwasanya istaulah dan juga Ibn Al-A'rabi, bahwa istaulah kalau diartikan dengan, istawa diartikan istaulah, maknanya sama dengan ada lawan Allah yang dikalahkannya. Dulu Allah tak menguasai arasy, lalu bersaing dengan rivalnya, tiba-tiba dia menang, dikuasainya arasy. Itulah makna istaula dalam bahasa Arab. Maka Ibn al-A'rabi, seorang ahli bahasa Arab dan juga seorang ahli fikih dan hadis, dia ditanya tentang istawa. Bukan makna istaula, istawa makna istaula, kalau istaula labudda lahu min dud. Kalau seandainya maknanya istaula, dia mesti ada lawannya, lawan Allah. Dan mustahil ada yang bisa menandingi Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Makanya menafsirkan istawa dan istaula bahaya besar. Selain tidak ada dalam sunnah, ya, dan juga memaknai Allah dengan makna yang melecehkan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi mandai. Mana yang bagus mandai daripada tongkau? Hah? Tapi kan pandai rumah. Mandai kan dia pandai. Tidak ada yang baik. Yang baik adalah taat dan berada pada Allah, membenarkan apa yang Allah beritakan. Ya, semoga Allah SWT bukakan hati yang tertutup, lapangkan akal yang sempit dengan semak-semak pemikiran, dan semoga wahyu itu masuk dengan mudah. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah ingin berikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya menerima Islam, dan Islam itu ada pada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kedua-duanya dengan bahasa Arab yang mubin, yang menjelaskan. Maka carilah penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis. Antum nak tahu makna istawa, cari dalam hadis. Kalau ketemu nanti maknanya istaulah, saya beriman dengan istaulah. Kalau ketemu nanti dalam hadis mana istawa, mana jalasa, saya beriman dengan makna jalasa. Kalau maknanya nanti dengan makna istawa ala suki, awalnya lemah berkuat, aku saya tak percaya itu. Pasti ada hadisnya, pasti tidak sahih hadisnya. Tidak mungkin Allah awalnya lemah seperti kita pula, habis itu kuat. Ya, atau awalnya tampang, habis itu jadi batang, habis itu jadi pohon. Tidak mungkin. Ya, makanya akhirnya makna istawa di sini, akhirnya kembali ke makna yang asli, ala wartafa, yaitu tinggi dan di atas. Wallahu musta'an. Ini tidak ada jalan lagi, kecuali antum nak mandai-mandai, atau ya awalnya mandai-mandai, kata bilang antum jangan mandai, kalau itu tongkau aja lah kami katanya. Jadi pilih, lebih baiklah pilih tunduk dan taat daripada tongkau dan mandai. Mandai-mandai, karena antum sepakat mandai-mandai tidak bagus, tongkau apa? Apalagi. Ya, barangkali sampai sini dulu. Ini tambah berat ini besok. Siap-siaplah, dua pekan ke depan akan lebih berat lagi. Iya, serius ini. Antum bisa-bisa jadi apa namanya? Ini masalah besar nanti, Allah musta'an. Hah? Iya, berat-berat memang. Ya, kita katakan ini karena akan ada orang yang akan mengklaim pula, misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, mazhabnya sama dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, kalau kita kan senang aja jawabnya, buktikan hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bukan menafsirkan perkataan mereka yang muhtamil, yang sharihnya kan ada. Sharihnya ada, pakai yang sharih. Maka manhaj al-sunnah itu tidak dengan subuhat menafsirkan dalil, tapi menafsirkan dalil yang subuhat dengan yang muhkam. Jangan dibalik. Jelas tak? Jadi kita al-sunnah itu mengembalikan yang mutasyabihat ke muhkamat. Ahlul ahwa tidak membatalkan muhkamat dengan mutasyabihat. Jelas? Jadi tidak. Kembalikan ke muhkam. Misalnya tentang istawa ini kan sebagian menganggap mustabah, mutasyabihat ini ya, menganggap mutasyabihat. Kembalikan ke muhkam. Apa yang muhkam? Laisa kamitslihi syai'un. Oke. Okay. Kita pasangkan. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, mislihi kembali domir ke siapa? Allah. Sah? Naam. Kemudian syai'un kembali kepada selainnya. Baik. Kita kembalikan. Karena sifat dan zat sesuatu yang menyatu. Sifat dan zat ada sesuatu yang satu bicara tentang nama, sama dengan bicara tentang sifat. Baik, sekarang kalau laisa kamitsli dzatihi dzatun, tidak ada zat yang serupa dengan zatnya, kita katakan pula laisa kamitsli istiwa'ihi istiwa'un, tidak ada istiwa yang sama dengan istiwa Allah. Kan kita kembalikan yang mutasyabihat ke yang muhkam. Sekarang berselisih orang. Di salam tidak ada perselisihan. Ini di khalaf saja ini. Berselisih orang tentang Allah datang. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffan. Rabbmu datang. Malaikat berbaris-baris. Ya ini kan baru bisa dibuktikan kan di hari akhirat. Antum nunggu ke akhirat dulu baru beriman. Hari itu tidak ada manfaat lagi. Gini Pak ya? La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Iman waktu itu tidak ada guna lagi. Makanya Allah beritakan ini percaya. Hari itu tidak ada guna lagi. Tapi kalau antum tidak juga, ayo kita buktikan nanti. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Allah datang, Rabbmu datang. Malaikat bersaf-saf. Oke, saya yakin Allah datang. Bagaimana datang? Saya tidak tahu. Apakah datangnya seperti saya datang? Tidak. Laisa kamitsli syai'. Kita bukan mujassim. Berarti kalau dia datang melangkah berarti bertubuh. Itu tidak pernah kita bilang Allah bertubuh, berjisim. Tidak ada. Antum saja yang melazimkan kami. Kami tidak pernah mengatakan itu. Ada golongan mengatakan itu? Betul, ada. Tapi kami tidak mengatakan itu. Jelas? Jelas ya? Jadi ahlus sunnah bukan mujassimah. apalagi Wahabi bukan mujassim. Nah, jangan-jangan antum dulu sebelum mentakwil mentajisim dulu. Ya, sebelum datya itu ketakwil mentajisim dulu, sebelum ketakwil mentasybih dulu. Ya, karena kiasnya kepada makhluk. Ya kan? Langkahnya ketakwil itu mesti kiasnya ke mana? Berarti mentasybih. Ma'asyiral kiram jemaah. Misalnya datang, laisa kamitsli maji'ihi maji'un. Tidak ada yang serupa datangnya dengan datang Allah. Masuk? Pas. Sebagian mazhabnya tidak ada yang serupa, sifatnya juga tidak ada yang serupa. Misalnya Allah dalam hadis disebut bergembira. Bergembira. Bergembira Allah jangan ditafsirkan dengan bergembiranya kita. Kalau gembira nampak gigi serinya gitu ya. Jangan. Itu antum mentajisim Allah, kita tidak. Kan kaidah kita mentanzih Allah secara mutlak, menyucikan Allah dari menyamai makhluknya. Lalu kita katakan laisa kamitsli farahihi farahun. Tidak ada yang serupa gembiranya dengan gembira Allah tabaraka wa taala. Jadi yang mutasyabihat, yang antum bilang mutasyabihat itu kita kembalikan ke muhkam. Akhirnya diterima. Bukan yang muhkam dirusak oleh yang mutasyabihat. Jelas? Baik. Apalagi sifat Allah? Allah ridha. Ini diingkari oleh orang-orang ahli kalam. Diingkari, tapi bahasa lisannya selalu bilang menuju ridha Allah. Iya. Hawas jangan sampai Allah murka. Karena semuanya mengucapkan ini. Lisannya mengatakan Allah bergembira, Allah suka. Tapi ketika bicara tentang akidah, salah bilang. Sama dengan ketika Allah dia, Allah katanya, nunjuknya ke? Tidak ada yang nunjuk putar-putar begini, tidak ada. Gitu? Ya Allah, negadah lagi ke atas. Ini fitrah yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya. Tapi ketika ngaji sudah berubah dari taat kepada mandai-mandai, akhirnya hilang kaji yang sudah ada di fitrah tadi. Gitu? Ucapan sehari-hari kita, ketentuan yang di atas, takdir yang di atas, mohonlah ke yang di atas. Semuanya ke atas. Makanya kalau ada yang klaim bahwa semua atau sebagian besar kaum muslimin mengikut mazhab ahli kalam Asy'ariyah Mu'tazilah, ini klaim perlu bukti, ini perlu bukti, sebab orang awam rata-rata meyakini Allah di atas. Sebelum mereka masuk, kalau dah mulai belajar kifayatul awam baru nanti itu. Oh, ternyata Allah tidak di atas ya, tapi lisannya selalu juga ke atas. Marilah pertama-tama kita memanjatkan pujian. Manjat itu kate, Pak, ya. Manjat di ke atas lah. Enggak usah, oh salah, jangan manjatkan lah. Ada yang juga yang, oh sadar dia, enggak manjatkan. Marilah kita menyebar, tak pas pula. Mari kita menyebarkan puja dan puji. Enggak pas. Enggak sesuai bahasa pun enggak mendukung. Ya Ustaz ya. Terus gimana? Mari kita menyemai puji. Tidak juga masuk. Menabur tidak juga. Memang pasnya memanjatkan. Telah Allah ciptakan di bahasa pun tak diterima kecuali memanjatkan. Iya Pak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jangan diingkari takdir ini. Jangan ingkari fitrah ini. Maka belajarlah, ambil ilmu dari mata airnya langsung. Jangan ambil dari aliran-alirannya. Antum bingung nanti. Bingung. Tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya, kamu jangan salahkan saya, tidak katanya. Gimana tidak saya salahkan? Saya tukang ponten nanti. Ya? Makanya kalau ujian nanti ambil. Nah, ujian itu ambil dari ilmu yang diajarkan dosen. Jangan ambil dari dosen yang lain. Nanti antum tidak lulus. Jadi kalau nak tahu ilmu agama, ini ambil dari sumbernya asli Al-Quran dan hadis. Kalau tidak lulus. Ini ambil dari ilmu Yunani. Itu ini hasilnya. Ambil dari Socrates, ambil dari Plato. Yang lucunya, Plato tidak ada sanad, tapi masya Allah imannya masya Allah kokoh dengan itu. Kan tidak ada sanad sampai ke Plato? Kan tidak ada sanad, Bu ya? Ada sanad sampai ke Socrates? Tidak ada sanadnya, tapi masya Allah hebat luar biasa. Tamassuk biha, berpegang teguh dengannya. Tapi ketika kita sebutkan ni hadis, ni sanadnya, bahkan muttafaqun alaih, oh ini belum tentu ni usana. Belum tentu. Jadi iman kita sebenarnya di persimpangan jalan. Ya. Jadi di sini penting kaum muslimin mengembalikan yang mutasyabihat ke yang muhkam. Jangan justru hancur yang muhkam gara-gara mutasyabihat. Jadi sebenarnya antara ayat dengan ayat tidak ada perselisihan. Dan apalagi Allah marah. Faba'u bighadabin minallah. Au ba'u bighadabin ala ghadab. Ya tak? Dari Allah SWT. Allah marah. Kalau kita marah, ya merah mukanya. Jangan terbayang pula itu ke Allah Ta'ala. Itu ukuran makhluk. Kalau antum bayangkan itu sehingga menafikan sifat marah dari Allah, antum telah mentasbih Allah. Telah mentasbih. Maka pakai lagi ayat tadi. Laisa kamithli ghadabihi ghadabun. Tidak ada murka seperti murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa lagi? Allah punya tangan. Siapa yang bilang? Dia. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, misalnya. Atau seandainya yadullahi fawqa aydihim, dan seterusnya. Was samawati matwiyatun biyamini wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Kita katakan laisa kamitsli yadihi yadun. Tidak ada semisal tangan Allah tangan manapun. Kaki tidak ada dalam hadis, yaitu api neraka mengadu ke Allah Ta'ala. Akalat ba'di ba'dan. Kami sudah saling makan ya Allah. Maka Allah meletakkan kakinya ke dalam api neraka. Maka neraka bilang qat, cukup. Nah, lalu terbayang pula sebesar apa kaki? Jangan. Kita tidak diberitahu seperti apanya. Saya tidak akan mengatakan tajisim. Berarti berjisim seperti kaki antum, jarinya lima, ya, apa namanya, ibu jarinya lebih besar daripada kelingking. Nah, itu tidak terbayangkan. Itu tajisim namanya. Kita na'udzubillah min tajisimillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak mesti. Tetapi hadis itu ada dan kaki maklum. Nah, ma'asyur kiram, makul kita katakan kembali lagi ke ayat tadi. Laisa kamithli qadamihi qadamun. Tak ada qadam, tak ada kaki yang semisal dengan kaki Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masa antum antara makhluk saja beda kakinya. Masa dengan khalik antum tidak bisa membedakannya. Jelas ya? Kaki kita aja, tidak ada yang sama. Nah. Kan tidak sama kaki kita. Nah. Ada yang bosah, ada yang koci, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang masya Allah keras, ada yang lembut. Ya tak? Kan tidak sama. Nah. Kaki kita aja tidak bedanya. Ini apa namanya ini sidik jari ini sekecil ini, masya Allah tak ada sama satu pun. Tak ada kita yang bisa buat, tak ada kita yang bisa buat. Yaitu tak ada sebesar ini apa sidik jari ini, sebanyak umat ini tak ada yang sama satu pun. Subhanal Khaliq. Itu di makhluknya. Bagaimana di pencipta? Ciptanya kaum muslimin kan tidak boleh dibayangkan. Laisa kamitsli syai'un. Pasangkan semua sifat itu, insyaallah nyaman, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan dalil, sesuai dengan akal yang sehat, dan sesuai pula. Jika kalau sudah begini nanti, mudah-mudahan umat ini mudah untuk serasi pula dan sama pula dalam ibadahnya, karena semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka akidahnya Al-Quran dan Sunnah. Ibadahnya Al-Quran dan Sunnah. Mu'amalahnya Al-Quran dan Sunnah. Mu'akhlak dan adabnya Al-Quran dan Sunnah. Kalau demikian, insyaAllah kita tidak lagi menonjolkan aliran-aliran lagi. Alirannya tinggal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman sayang, harapan ini nampaknya tak akan terkabul. Pernah diminta oleh Nabi SAW supaya jangan berselisih kami ya Allah. Allah tak kabulkan ini. Tapi kita bisa tak kalah, artinya kita tak dihancurkan musuh sampai semuanya enggak ada lagi, Allah kabulkan. Dan kita tidak ditimpakan musibah seperti umat terdahulu, dosa dihabisi juga dikabulkan. Tapi kita saling menghabisi tak dikabulkan. La haula wala quwata illa billah. Maka bersabar ya. Bersabarlah. Berusaha untuk mencari yang hak dan menegakkannya, dan menghindari yang batil serta menjauhinya, sambil berdoa mudah-mudahan semakin banyak saudara kita yang mau menerima yang hak ini sebagai hak dan menjauhi yang batil sebagai batil, baik karena syubhat maupun karena syahwat. Karena sebagian tidak tahu yang benar tapi ada syahwat, akhirnya tidak bisa mengikuti yang benar. Ada yang karena syubhat, memang tidak jelas baginya mana yang benar mana yang salah. Alhamdulillah yang telah menunjukkan kepada kita yang hak itu yang di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW menurut pemahaman as-salafus salih. Barangkali sampai di sini kajian kita dan belum selesai. Pokoknya siap-siap aja untuk semakin berat. Ya, karena memang buku ini ditulis di masa-masa berat. Ya, di masa-masa berat dan kita pun membahasnya di masa-masa berat. Karena banyak akan campur adukkan. Ya, seperti yang saya katakan, Imam W4 jadi pengikut Imam Asy'ari. Padahal Imam Asy'ari baru ada setelah mereka wafat semuanya. Jadi yang wafat mengikuti yang hidup. Ini kan kelucuan. Nah, ini lebih cepatnya Banyolan ini, Bah. Banyolan. Kalau memang sama akidah mereka, kenapa ini disebutkan kepada yang belakangan? Kalau tidak sama, berarti pasti ada yang beda di antara keduanya. Maka kita, kalau seperti antum bilang, saya lebih percaya kepada Imam Syafi'i daripada yang dan kalau sama, berarti alhamdulillah tunjukkan kesamaannya. Dan memang Abu Hasan Asy'ari pada periode ketiga kembali kepada pemahaman as-salaf walaupun masih ada sisa-sisa khalaf padanya. Semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni beliau, dan kita pun juga tidak selamat juga dari salah. Tapi tentu saja yang salah dibuktikan dengan dalilnya, yang benar juga dikokohkan dengan hujahnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majestat.